الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانفتين أعزكم الله، perkara yang kita yakini bersama bahwasanya agama Islam adalah agama yang syamil, yang menyeluruh bimbingan-bimbingannya. Islam tidak hanya mengajarkan kepada pemeluknya perkara-perkara akidah atau perkara-perkara ibadah, namun Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya perkara-perkara akhlak wal adab, perkara-perkara muamalah. Begitu pula barakallahu fikum, Islam mengajarkan kepada pemeluknya bimbingan-bimbingan di dalam berumah tangga. Barang siapa yang melaksanakan bimbingan-bimbingan Islam tadi dengan penuh keikhlasan, ketulusan, kejujuran, maka dia akan meraih kebahagiaan dunia, kebahagiaan agama, dan kebahagiaan akhirat. Khususnya bimbingan-bimbingan Islam di dalam berumah tangga. Barang siapa yang membangun rumah tangganya di atas bimbingan Islam, maka akan tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tercapai rumah tangga Islami. Akan tercapai mu'asyarah az-zawjiyah bil ma'ruf, hubungan rumah tangga yang baik. Akan tercapai kedamaian, ketentraman, keindahan dalam rumah tangga tadi. Namun barang siapa yang kemudian berumah tangga dengan dasar hawa nafsu atau dengan dasar perasaan atau dengan dasar emosi atau perkara-perkara yang semisal itu, maka yang terjadi nanti dalam rumah tangga adalah kehancuran, keributan. Tidak akan terjadi yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ikhwan fillah azzakumullah, bimbingan Islam ini sangat menyeluruh terkait dengan rumah tangga. Ada yang berkaitan dengan istri, ada yang berkaitan dengan suami. Masing-masing dituntut untuk melaksanakan kewajibannya. Istri melaksanakan kewajibannya sebagai istri sesuai dengan bimbingan Islam, dikerjakan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan penerimaan, dengan kejujuran, mengharapkan pahala Allah Azza wa Jal. Melaksanakannya bukan karena keterpaksaan atau karena tekanan atau karena yang lain-lainnya, tapi dia kerjakan betul-betul ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan kedamaian di situ. Dia akan mendapatkan pahala besar di situ. Lumbung pahala di situ. Surga dia di situ. Untuk para istri. Begitu pula barakallahu fikum para suami. Dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dia dalam rumah tangga. Dikerjakan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, kejujuran. Bukan dengan niatan-niatan yang lain. Maka ketika dikerjakan dengan keikhlasan tadi, dengan kejujuran tadi, dengan bimbingan Islam yang mulia, maka juga akan tercapai kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan. Dan rumah tangga itu sebagai lumbung pahala bagi sang suami. Surga bagi dia. Pada kesempatan majelis kita kali ini, yang disinggung dalam tema satu pihak terkait dengan kedudukan suami dalam rumah tangga. Tema ini barakallahu fikum sesungguhnya banyak ditujukan kepada kaum istri, kaum wanita, supaya mereka tahu betul, faham betul, tahu ilmunya, tahu bimbingan Islam. Bagaimanakah posisi dan kedudukan suaminya dalam Islam? Tidak memandang status suaminya tadi. Apakah suaminya tadi orang biasa ataukah orang yang luar biasa? Apakah suaminya seorang tokoh ataukah ikhwan biasa? Pejabat ataukah rakyat? Orang kaya ataukah orang miskin? Tidak memandang itu semua. Tapi yang dipandang adalah status dia sebagai zaujun, ba'lun, zaujuki anti, ba'luki anti, suamimu. Juga tidak memandang status istri. Tidak memandang keadaan istrinya. Apakah istrinya itu anak orang kaya ataukah anak orang biasa? Ataukah anak orang miskin? Tidak peduli dia anak pejabat atau anaknya ustadz atau anaknya alim ulama atau anaknya tokoh masyarakat atau anaknya orang biasa. Tidak memandang status dia. Tapi yang dipandang adalah kedudukan dia sebagai zaujatun. Sebagai zaujatun, sebagai istri bagi laki-laki yang merupakan suaminya. Ini perlu dicamkan baik-baik barakallahu fikum sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang bimbingan Islam terkait dengan kedudukan suami dalam rumah tangga. Sebagian pihak barakallahu fikum terbawa perasaan, terbawa oleh hawa nafsu, bahkan memandang status dirinya. Memandang status dirinya. Mentang-mentang dia sebagai putrinya anak orang kaya. Mentang-mentang dia sebagai putrinya pejabat. Atau putrinya ustadz. Atau putrinya alim ulama. Atau yang semisalnya. Dia kemudian enggan melaksanakan tanggung jawab dia sebagai istri. Ini kesalahan besar. Bertentangan dengan prinsip salaf. Salafiyat wanita-wanita salaf di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan generasi yang setelahnya. Mentang-mentang suaminya orang biasa, tidak punya kedudukan, tidak punya kehormatan, tidak punya harta benda dan segala macamnya, kemudian dia pandang sebelah mata. Ini tindakan yang keliru, tindakan yang salah, bertentangan dengan prinsip salaf dalam berumah tangga. Sehingga yang dipandang adalah zaujatun, dia sebagai seorang istri, dan zaujun, laki-laki yang di sampingnya sebagai seorang suami. Semuanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan tanpa memandang status. Tolong camkan baik-baik, barakallahu fikum. Kemudian di firman Allah azzaikumullah, perlu dipahami bahwasanya rumah tangga Islami rumah tangga Islami ditunjuk dalam Islam seorang pemimpin dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Islam secara syar'i telah menunjuk seorang pemimpin dalam rumah tangga. Posisi yang tidak mungkin tergantikan oleh kondisi apapun, keadaan apapun, bagaimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Itu resmi penunjukannya langsung dalam syariat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, kaum laki-laki, qawwamuna ala nisa, sebagai qayyim, pengayom, pemimpin, pengatur, pengurus kaum wanita. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua sebab. Dua sebab kenapa harus kaum laki-laki yang menjadi pemimpin rumah tangga, bukan perempuan. Yang pertama ialah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni sebab yang pertama ialah fadlur rijal 'alan nisa'i 'umuma, dikarenakan fadilahnya kaum laki-laki di atas kaum wanita secara umum. Jinsur rijal afdal min jinsin nisa, jenis lelaki itu lebih afdal daripada jenisnya wanita. Itu secara umum, walaupun dalam beberapa kasus ada wanita yang lebih afdal secara keimanannya, ketakwaannya, ilmunya dibandingkan laki-laki. Bahkan satu wanita bisa mengalahkan semua laki-laki. Barakallahu. Itu memungkinkan. Barakallahu. Tapi yang dibahas sekarang, ikhwan, jenisnya. Ini dalam Islam, ikhwan. Dalam Islam tidak mungkin wanita, jenis wanita lebih diutamakan daripada kaum laki-laki. Yang ada sebaliknya. Ini yang pertama, dikarenakan jenis lelaki itu lebih afdal daripada jenisnya wanita. Sehingga dalam Islam yang namanya laki-laki, yang namanya suami ditunjuk sebagai qayyim. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang diinfakkan, dinafakohkan oleh kaum laki-laki dari harta benda mereka untuk sang istri. Jadi yang kedua, sebab yang kedua ialah dikarenakan tanggung jawab nafkah keluarga itu di pundaknya suami. suamilah yang mengurusi istrinya, yang mengurusi anak-anaknya dengan segenap yang dia mampu. Ini dengan dua sebab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun, satu athar pun yang membalik keadaan ini. Tidak pernah ada yang namanya ayat yang mengatakan an-nisa'u qawwamna 'ala rijal. Atau qawwamat 'ala rijal. Tidak ada. Yang ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini sesuatu yang harus difahami baik-baik oleh kaum wanita muslimah, terutama salafiyah, sebagai seorang istri. Sadar kalian bahwasanya kalian memiliki seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah suamimu. Ditunjuk langsung dalam Islam secara syar'i dengan nassul Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki juga harus sadar. Kamu itu pemimpin. Jangan melempem. Jangan lemah. Harus siap menjadi pemimpin dalam rumah tanggamu. Kemudian ibaratin a'zakumullah, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjuk kaum laki-laki sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga, maka otomatis barakallahu fikum manzilatuhu 'azimah. Kedudukan suami tinggi, agung, besar. Sebesar seorang kepala, sebesar seorang pemimpin, sebesar seorang pengayong, seorang qayyim. Cukup banyak beberapa riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan suami yang begitu agung, yang begitu mulia, begitu tinggi dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam An-Nasa'i dalam bukunya Isyratun Nisa, bi isnadin sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yasluhu li basharin ayyasjuda li basharin. Tidak diperkenankan bagi seseorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Kata Rasul setelah itu, ya ikhwan, walau saluha li basharin ayyasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya boleh, kata Rasul, kalau seandainya boleh seseorang manusia sujud kepada manusia yang lainnya, tentu aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Beliau mengatakan min 'idhami haqqihi 'alaiha, dikarenakan agungnya, besarnya hak suami atas para istri. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Hadis ini barakallahu fikum perlu diresapi dan dihayati oleh kaum wanita muslimah. Lihat di sini. Berita Rasulullah SAW yang mengandung mubalaghah, membesarkan, mengagungkan kedudukan sang suami dalam rumah tangga. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan orang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Yang disinggung suaminya. Tidak mengatakan ayahnya. Tidak mengatakan ibunya. Tidak mengatakan yang lainnya. Tapi yang disinggung adalah suaminya. Sehingga dari sini barakallahu fikum, para ulama kita berpendapat, wanita muslimah ketika sudah berkeluarga, namanya mutazawwijah. Wanita muslimah yang sudah berkeluarga, barakallahu fikum, maka orang yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia haknya adalah sang suami. Kedudukannya lebih mulia, haknya lebih mulia dibandingkan dengan kedua orang tuanya. Dibandingkan ayahnya, dibandingkan ibunya. Padahal kita semuanya tahu barakallahu fikum bagaimana Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam menggambarkan kepada kita tentang kedudukan orang tua, kewajiban birrul walidain. Itu disebutkan nomor dua setelah haknya Allah azza wajal. Haknya Allah, baru kemudian haknya kedua orang tua. Tapi dalam bab rumah tangga beda kasus. Dalam rumah tangga beda pembahasan. Ketika seorang wanita muslimah berumah tangga, maka orang yang paling agung, yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya, suaminya dia. Maka dia harus mendahulukan suaminya dibandingkan dengan orang tuanya. Mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Ini diresapi baik-baik. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituntut bagi perempuan-perempuan muslimah adalah al-qabul wal-inqiyad, harus menerima dan tunduk kepada sabda-sabda Rasul semacam ini. Barakallahu. Jangan main perasaan. Enak juga ya jadi laki-laki ya. Oh, enak juga kok. Jadi laki-laki enak ya, ini dijadikan sebagai bahan tertawaan, sebagai bahan cibiran, sebagai bahan guyonan. Ada macam apa? Sebab yang menyebutkannya nasul Quran, nasul hadis. Ingat, tidak pandang status. Kalau seandainya terjadi, masya Allah seorang ikhwan, ikhwan ini masya Allah luar biasa, nggak punya apa-apa ya. Ikhwan polos biasa, harta benda yang gak begitu punya. Nah, tapi orangnya khair, orang yang saleh, masya Allah. Kok kemudian dia mencari jodoh, dapat perempuan yang luar biasa. Nah, perempuannya itu masya Allah, stratanya itu tinggi. Nah, kok dapatnya itu putri pejabat. Putri pejabat, wah bapaknya kaya raya, dia begini dan begitu dan segala macam. Dapat jodohnya ya, berumah tangga. Tetap kamu sebagai yang namanya wanita harus mandang suami kamu itu dengan pandangan pengagungan, pandangan penghormatan. Suami kamu ini lebih afdal, lebih utama, lebih agung haknya daripada bapak kamu yang pejabat itu. Kamu sebagai wanita muslimah, bagaimanapun keadaan kamu, dituntut untuk menjadi orang yang dipimpin, menunaikan hak-hak suami kamu sebagai pemimpin kamu yang kedudukannya sangat besar di dalam Islam. Barakallahu fikum. Hadis yang lain. Disebutkan dalam hadis yang lain. Atau athar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini athar diikhtilafkan oleh para ulama, apakah dia marfu' sebagai sabda Rasulullah alaihi wasallam, ataukah dia mauquf sebagai ucapan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Al-Kubra berpendapat bahwasanya yang sahih ini adalah ucapannya Abdullah bin Amr bin As, bukan marfu'. Katanya beliau, katanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya lagi dengan tambahan wahiya la tastaghni anhu, dalam keadaan wanita itu sangat-sangat memerlukan suaminya. Ini ancaman. Menunjukkan itu adalah tindakan dosa besar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengancam tidak akan melihat wanita istri yang tidak pernah berterima kasih kepada suami. Ini menunjukkan iyabah muhaqqihi alaiha, menunjukkan betapa besar haknya sang suami atas sang istri. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadithun hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun yang mati dalam keadaan suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Camkan baik-baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita kunci surga bagi wanita muslimah, kunci surga bagi para istri ialah ketika dia bisa membuat ridho sang suami. Keridhoan sang suami kunci surga bagi para istri. Itu menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya kedudukan para suami ini, sampai dikaitkan langsung dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala mengeluarkan dalam kitabnya Isyratun Nisa, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha disebutkan ada seorang wanita masuk ke rumah Rasulullah alaihi salatu wasalam dikarenakan sebuah hajat. Ketika selesai hajatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, Adzatu ba'lin, apakah engkau wahai wanita sudah bersuami? Dikatakan, "Na'am." Sudah bersuami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Lalu bagaimana kedudukan kamu di sisi suamimu kami, di sisi suamimu tadi?" Maka itu perempuan menyatakan, "La alu juhda. Aku sedikit pun tidak pernah kurang di dalam menunaikan hak-hak suamiku." kecuali saya enggak mampu, illa ma ajastu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, camkan baik-baik. Fanzuri aina anti minhu. Maka lihat, perhatikan bagaimana posisi kamu, kedudukan kamu dari sang suami tadi. Innama huwa jannatuki wa naruk. Sesungguhnya suami kamu itu surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Dikaitkan dengan surga dan neraka. Maka wanita-wanita muslimah yang betul-betul memposisikan suaminya pada kedudukannya yang syar'i, dia tunaikan hak-hak suami dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, tidak ada yang kurang kecuali yang dia enggak mampu, maka surga bagi dia. Tapi ketika ada seorang wanita muslimah yang tidak perhatian dengan suaminya, tidak memposisikan suaminya sebagaimana mestinya, dan memperhatikan hak-hak suaminya, hati-hati, ancamannya adalah neraka. Bayangkan, ini semua dikaitkan langsung dengan surga dan neraka. Sehingga bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan, betul-betul perkara yang sangat besar. Urusannya bukan semata-mata kebahagiaan rumah tangga, tapi urusannya sampai pada tingkat surga dan neraka. Dalam riwayat yang lain, dari sahabat Muawiyah, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. La tu'zi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhil yushiku ay yufariqaki ilaina. Kata Rasulullah, memberitakan ya ikhwan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia melainkan istri sang suami tadi dari kalangan bidadari akan marah kepada perempuan tadi, akan marah kepada istri dunia tadi. Katanya sang istri dari kalangan bidadari, qatalakillah la tuzi. Hah, jangan kamu sakiti suamiku ini. Qatalakillah, semoga Allah memerangi kamu. Jangan kamu sakiti dia. Fa innama huwa 'indaka dakhil. Suamiku ini di sisi kamu hanya orang yang lewat saja, yang masuk saja. Sebentar lagi dia akan berpisah dengan kamu, berjumpa dengan kamu. Masyaallah. Ini juga harus dicamkan baik-baik, wahai kaum muslimah, wahai para salafiyah. Jangan macam-macam. Ada yang komplain di belakang. Dan jangan cemburu. Itu sudah digariskan dalam syariat. Seseorang laki-laki yang muslim, yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di atas sunnah yang Allah takdirkan dia termasuk ahlul jannah, sudah dipersiapkan istrinya dari bidadari minimalnya dua. Minimalnya dua dengan nasul hadith. Maksimalnya banyak. Ketika di dunia ini kemudian kamu wahai para istri menyakiti suamimu, maka yang komplain itu yang di belakang. Nah, yang komplain itu adalah istri-istri kami dari kalangan bidadari-bidadari. Ada kalau itu. La tu'zih qatalakillah. Jangan kamu sakiti dia, qatalakillah. Sebentar lagi dia akan berpisah dengan kamu, akan berjumpa dengan kamu. Kata-kata sebentar lagi dia akan berpisah dengan kamu dan akan berjumpa dengan kami, itu ancaman berat. Itu ancaman berat. Indikasinya kalau kamu masih semacam itu, wahai para istri, itu ancamannya neraka. Kamu nanti tidak akan bersama-sama dengan suami kamu di surga. Kamu ditinggal di neraka, suami kamu masuk dalam surga didampingi oleh dua orang bidadari di minimal. Ancamannya keras. Tapi kalau kamu masya Allah istri yang baik, yang salihah, yang taat, yang patuh, tidak pernah menyakiti sang suami, lalu ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal kamunya meninggal dunia di atas iman, suaminya kamu meninggal di atas iman, termasuk ahlul jannah, kamu berdua nanti akan berjumpa lagi, ketemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, plus suami kamu dapat dua bidadari. Dapat dua bidadari. Tapi kalau kamu menyakiti suamimu, membuat kecewa suami kamu, tidak patuh dengan suami kamu, tidak nurut sama suami kamu, kamu sakiti dia, kamu kecewakan dia, hati-hati nih, yang komplain bidadari. Barakallahu. Ini semuanya karena azakumullah, sengaja saya bawakan. Dan masih banyak lagi riwayat wa athar yang sangat banyak untuk menggambarkan kepada kita semuanya betapa tingginya kedudukan suami dalam rumah. Tidak pandang status. Yang dipandang adalah dia sebagai zaujun, sebagai suami. Paham insyaAllah? Kemudian, ini inti pembahasan. Kemudian barakallahu fikum. Dalam Islam banyak sekali sebab lebih dari tiga ya Pak, jadi banyak. Dalam Islam banyak sekali perkara-perkara yang harus dikerjakan, yang dilakukan, yang diamalkan oleh para istri terkait dengan penguasanya ini. Terkait dengan pemimpinnya ini. Siapa Evan? Suami. Maka akan saya bacakan, akan saya bawakan beberapa riwayat yang harus dicatat dengan baik oleh para istri. Poin-poin yang harus dia wujudkan, yang harus dia amalkan terkait dengan sang raja, terkait dengan sang penguasa, terkait dengan sang pemimpin. Barang siapa yang bisa melaksanakan poin demi poin dalam rumah tangganya dengan penuh keikhlasan, dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan bimbingan syar'i, anti imro'atun sholihah. Maka engkau sebagai wanita sholihah, wanita-wanita profil ahlul jannah, disitulah lumbung pahala bagi kamu, surga bagi kamu. Tapi kalau tidak, ancamannya neraka. Yang pertama, poin yang pertama ialah khidmatu zauj. Wanita berkewajiban untuk mengkhidmat rajanya, mengkhidmat suaminya. Ini hukumnya wajib. Pendapat hampir seluruh ulama kita yang mengatakan sunnah dan segala macamnya, pendapat yang ganjil barakallahu. Khidmatu zauj. Seorang istri berkewajiban untuk mengkhidmat sang raja. Khidmat di sini mengandung makna yang luas. Ada khidmat batiniyah, namanya servis. Ya gitu ya. Ada khidmat zahirah. Ada khidmat-khidmat yang secara zahir, servis luar. kalau bahasnya antum saya, ikhwan, servis luar dalam. Namanya khidmat. Adapun terkait dengan servis dalam, disebutkan dalam sebuah hadis. Yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih falam ta'ti fa bata ghadbana 'alayha la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Apabila sang suami memanggil istri ke tempat tidurnya, boso Jawa nih, jaluk. Paham ya? Bahasa Indonesia minta. Bukan tasawul lo ya. Bukan tasawul ya, Pak dia. Ini sedikit-sedikit kan ya, Evan. Kadang-kadang orang hajurin ya, Evan. Lucu mereka tuh. Hah? Kalau mereka tuh paling anti dengan kata-kata tasawul, tasawul, tasawul, tasawul, tasawul. Minta, minta, minta, minta. Hah? Kadang disoktoi, dibikin guyon oleh para asatid. Terus kalau minta itu nggak boleh. Itu kan juga tasawul. Allah mustah. Selingan, selingan, selingan. Kembali kepada hadis ya, Evan. Apabila seorang laki-laki, seorang suami itu memanggil istrinya ke tempat tidurnya, minta, falam ta'ti, ternyata sang istri tidak mendatanginya. Fabata ghabbana 'alaiha, lalu malam itu sang suami murka, marah, dongkol kepada sang istri. Minta enggak dikasih. Perhatikan baik-baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka wanita itu akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Bayangkan, dilaknat, didoakan laknat yang mendoakan para malaikat. Itu menunjukkan apa ya, Pak? Tindakan istri tadi tindakan dosa besar. Sebab ancamannya apa? Ancamannya laknat barakallah. Disebut dalam lafaz yang lain, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang wanita bermalam hari dia menghajir, meninggalkan, memboikot tempat tidur suaminya, enggak mau dia dengan suaminya, maka malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya lagi, walladzi nafsi biyadih ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashih fata'ba 'alayhi illa kana alladzi fis sama' sakhitan 'alayha hatta yardha 'anha. Sungguh demi Allah, kata Rasul, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah ada seseorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, minta dia, ternyata sang istri enggan melayaninya. Melainkan yang di langit, para malaikat akan murka kepada perempuan tadi, hingga sang suami ridha kepadanya. Kata-kata ini penting, sampai suaminya ridha kepadanya. Kalau ridha sebelum subuh, berhenti laknatnya. Tapi kalau enggak ridho, enggak ridho sang suaminya, dimurkai sampai subuh. Paham insyaallah ya? Nah, ini perkara penting. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya lagi dari hadis Talak bin Ali radhiyallahu taala anhu. Dikeluarkan At-Tirmidzi wa An-Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatih falta'tih wa in kanat 'ala tanur." Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang suami memanggil istrinya untuk melampiaskan hajatnya, hendaklah datang. Hendaklah sang istri datang kepada sang suami. Datang langsung. Walaupun dia di atas tanur. Tahu tanur ikhwan? Tanur itu ikhwan, sebuah tempat untuk pembuatan khubus. Tahu khubus? Roti. Nah, di sana ada tanur yang tradisional, ada yang sudah modern. Yang tradisional ya kan, dibikin kayak semacam sumur-sumuran begitu ya, sumur-sumuran, melingkar ya, agak dalam. Dia diplester, di bawahnya dinyalakan api, dinyalakan api. Rotinya antum, adonannya dilebar-lebarkan, kemudian ditempelkan di tembok tadi, dalamnya. Plak. Nanti akan terpanggang oleh api yang di bawahnya. Yang modern, langsung. Jadi semacam kayak alat khusus untuk membuat yang namanya khubus. Sehingga maknanya, barakallahu fikum, hendaklah datang ke suaminya, layani hajatnya, walaupun dia di atas panggangan roti. Kondisi yang apa nih? Kondisi yang menyakitkan. Begitu panas. Ya? Sang suami sudah enggak bisa menahan lagi, sudah meletup-letup ini ya, kok. Enggak tertahankan lagi. Dia panggil istrinya, diminta di atas tanur tadi. Itu kan begitu panas, ya, menyakitkan. Wah, bawah itu api yang menyala-nyala ya, kok. Dia di atasnya dipanggang kayak roti begitu. Itu mubalaghah, kok. Ini makna pertama. Makna yang kedua, katanya para ulama, wa in kanat ala tanur, walaupun dia sedang bikin roti, lagi sibuk masak segala macamnya, bikin roti apa segala macam, langsung tinggalkan, matikan alat bikin rotinya, tinggalkan semuanya, langsung datangi sang raja. Entah kamu lagi masak kayak lagi apa, begitu sang suami tadi sudah kelihatan tidak mungkin diselamatkan ya ikhwan, langsung fal ta'tih, kata Rasul. Itu perintah. Sampai seperti itu keadaan. Karena tina azabumullah, yang sepanjang ini jangan dipandang sepele. Disitulah letak harmonisnya rumah tangga. Nah, kunci keutuhan rumah. Jangan dengar sepele ya. Terlalu banyak kasus-kasus rumah tangga terjadi yang namanya keributan, cekcok dan segala macamnya. Akhirnya ada skandal. Ini punya pil, ini punya will dan segala macamnya itu. Itu dikarenakan yang satu ini nggak tersalurkan dengan baik. Ya apa ya? Suaminya pergi terus, jauh sekian hari, sekian pekan, sekian bulan, tidak pulang-pulang. Gelisah di rumah. Kalau tidak punya iman, cari pil. Tahu pil? Pria, idaman, lain. Minum pil di akhirnya. Kenapa? Gara-gara yang satu ini tidak terlampiaskan. Suami juga begitu. Tidak terlampiaskan, tidak punya iman dia. Cari will. Wanita, idaman lain. Terjadilah yang lain, perselingkuhan. Sehingga dalam Islam, barakallahu fikum, yang satu ini sangat-sangat diperhatikan. Tolong wahai para istri, pahami riwayat ini. Ketika sang suami betul-betul minta, jangan ditunda-tunda. Barang panas, jangan dibiarkan dingin. Langsung, itu bimbingan syariat, langsung. Hal ta'tih, kata Rasul. Langsung. Dan ingat, disitulah ladang pahalamu. Disitulah ladang pahalamu. Barakallahu fikum. Disitulah kunci surgamu. Disitulah letaknya kamu sebagai imro'adun sholihah. Semakin kamu turuti, semakin kamu layani, semakin kamu servis, semakin sholihah. Sebab terkait dengan suami kamu sendiri, rajamu sendiri, pangeranmu sendiri, pimpinannya kamu sendiri. Itu namanya khidmat batin. Servis dalam. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum. Islam tidak hanya barakallahu fikum membahas poin yang disebutkan tadi. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan servis batin juga diperhatikan. Juga diperhatikan ya. Dan subhanallah itu dijadikan sebagai sebuah kunci. Sebuah-sebuah kunci wanita itu dikatakan sebagai khairun nisa. Sebagai wanita yang terbaik. Jika jangan dikira kemudian tekanan bagi perempuan, tidak. Itu kehormatan bagi perempuan. Dikasih lumbung-lumbung pahala besar. Hal-hal yang terkait dengan khidmat batin juga diperhatikan. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, ikhwan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam bukunya Isyratun Nisa. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya. Ditanya tentang khairun nisa. Ya Rasulullah, siapakah wanita yang terbaik? Yang terbaik. Itu baik semuanya. Menunjukkan dia wanita yang khairah, salihah, taqiyah. Luar biasa. Kedudukannya sangat tinggi, sangat mulia dalam Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, an tuti'ahu idza amar wa tasurrahu idza nawar wa tahfadhahu fi nafsiha wa malihi idza ghab. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang terbaik ialah wanita yang taat suami ketika diperintah. Taat ketika diperintah. Yang kedua, sedap mata memandang. Suaminya bahagia, senang ketika memandang dia. Sedap mata memandang. Dan wanita itu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta sang suami ketika suami tidak ada. Menjaga diri, jangan selingkuh dengan laki-laki yang lain. Menjaga harta sang suami digunakan dengan sebaik-baiknya ketika suami tidak ada. Perhatikan pada kata-kata wa tasurrahu idza nadhara. Sedap mata memandang. Ingat untuk siapa ini? Khusus untuk sang suami. Yang namanya sedap mata memandang itu sedapnya lahir batin. Nah gitu ya. Yang batin akhlaknya bagus, budi pekertinya luhur, sopan santunnya tinggi, kepatuhannya masya Allah, luar biasa. Batiniahnya tuh luar biasa. Sehingga sang suami mandang istrinya itu seneng dia, bahagia dia, sedap rasanya. Karena apa, Evan? Karena akhlaknya. Dan yang kedua, zahirnya. Sedap mata memandang. Betul-betul sang suami itu dibikin tidak bisa berkedip. Dibikin berdecak kaku. Terpesona. Terpesona dengan istrinya. Barakallahu fikum. Apa mananya, Evan? Mananya, ya dia harus berdandan, dia harus merias dirinya, merawat dirinya, kan gitu ya. Membuat sang suami tadi terpesona. Dan ketika berkaitan dengan aurat yang terbuka, harus di depan suaminya saja. Tidak boleh ada anaknya, tidak boleh ada siapapun. Ketika terkait dengan terbukanya aurat, harus di depan suaminya saja. Tapi kalau terkait dengan perkara yang biasa, yang umum, maka di depan mahram enggak ada masalah. Sedap mata memandang. Kalau matanya sedap memandang, dari mata turun ke hati, akhirnya jalo. Nah gitu ya. Luar biasa. Diperhatikan betul hal-hal yang berkaitan dengan khidmat batin tadi. Sehingga suami kamu ini senyum terus. Senyum terus. Tidak pernah cemberut. Senyum terus. Hah? Begitu berbunga-bunga hatinya. Dikarenakan servis yang luar biasa. Ini khidmat batin. Ingat, semakin kamu servis suami kamu, maka semakin solihah diri kamu. Semakin kamu menjadi khairun nisa. Ini perintah agama. Ini semua perintah agama. Disitulah lumbung pahala kamu, disitulah kemuliaan kamu, disitulah surganya kamu. Ya, jangan malu-malu begitu. Hah? Ada sebagian, masya Allah, ya, sebagian ikhwah dan sebagian akhwat, dengan akan mungkin sangat mendalami yang namanya ilmu din. Jadi dalam bab-bab yang semacam ini kurang ada kreasi. Bahasanya malu. Ah, masa salafi kayak gini sih? Ah, masa salafi kok kayak gini sih? Kayak orang-orang itu-itu aja. Jangan salah paham. Kalau orang-orang itu salah besar, kenapa? Dikarenakan untuk orang lain, ngumbar-ngumbar untuk orang lain, dosa besar itu. Tapi kalau anti, wahai para istri, khusus untuk suami, ekspresikan yang banyak kreasi, banyak inovasi, semua itu ya, untuk suami. Khusus untuk rajamu, untuk suamimu. Semakin seperti itu, semakin solihah. Ingat, tolong camkan baik-baik. Ketika terkait dengan aurat yang terbuka, harus di depan suami saja, tidak ada yang lain. Tapi ketika tidak ada bab membuka aurat, maka di depan mahram, tidak ada masalah. Paham ya, Ikhwan? Masya Allah. Ini yang membuat suami kamu itu ridho. Tak kasih kunci ya, bocor sedikit, tidak apa-apa ya. Kalau kamu demikian keadaannya, insya Allah tidak bakal tak adut suaminya kamu. Tidak bakal tak adut suaminya kamu. Tidak bakal tak adut. Barakallah. Hah? Ini khidmat batin. Yang kedua adalah khidmat zahirah. Khidmat zahir. Ini namanya pelayanan kepada sang suami secara zahir. Terkait dengan masalah makannya, terkait dengan masalah minumnya, terkait dengan masalah pakaiannya, terkait dengan rumahnya, terkait dengan anak-anaknya, terkait dengan harta bendanya, sampai terkait dengan perkara-perkara yang di luar itu. Wajib untuk mengkhidmat sang suami. Paham misalnya ya? Waktunya makan, siapkan sarapannya, siapkan makan siangnya, siapkan makan malamnya, masak yang menyenangkan sang suami. Khidmat. Di khidmat. Maka seorang istri harus tahu betul bagaimana kebiasaan sang suami, hal-hal yang disukai sama sang suami, yang mengundang seleranya sang suami, apa yang dia suka, apa yang dia gak suka, harus paham. Perlu yang namanya menghayati kehidupan, menghayati rumah tangga, sehingga dia tahu apa yang dia kerjakan tanpa harus diperintah sama sang suami. Itu wanita yang solihah. Wanita yang solihah, orang mudeng-mudeng, gak paham-paham, harus dijelaskan dulu sama sang suami baru bergerak. Ini gak bagus perempuan semacam ini. Yang solihah tahu yang dia kerjakan. Suami saya itu biasanya kalau sudah salat subuh di masjid, habis taklim atau habis dikit, pulang ke rumah mesti yang diajari kopi. Harus paham. Kopinya dia mereknya ini, gak mau yang lain. Harus paham. Hah? Hah? Takaran kopinya sekian, gulanya sekian, ada tambah gula sekian. Langsung kamu siapkan. Biasanya ada kopi, ada snack. Kamu upayakan selagi kamu mampu. Cerdas gitu. Itu perempuan yang solihah. Begitu datang sang suami masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Masya Allah. Sudah tercium aroma kopi yang paling dia sukai selama ini. Sudah menanti. Masya Allah. Istriku satu ini. Paham betul yang saya mau bukan. Ketika kamu gak punya pekerjaan yang berat, temani. Menemani sang suami, dia minum kopi, kamu sukanya apa. Di situ kamu berbincang-bincang, sharing dengan suami terkait dengan masalah agama, terkait dengan rumah tangga, terkait dengan anak. Komunikasinya akan terjalin. Ya. Ngerti dia. Jam sekian sarapan dia. Ya. Satu suami ini paling suka sarapannya A. Paling suka dengan nasi goreng. Misalkan begitu. Misal, langsung cerdas, langsung buatkan pada waktunya. Suaminya sudah siap segala macam. Tercium aroma nasi goreng yang luar biasa, khas Perawang katanya. Biasa. Ini saja sudah mengandung sekian banyak pahala bagi anti. Kalau kamu kerjakan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, kejujuran untuk mengkhidmat sang suami. Baru sarapannya, nanti makan siangnya, makan malamnya. Nah, terkait dengan masalah baju-bajunya, kamu cuci yang bagus, kamu setrika yang baik, yang wangi. Terkait dengan rumahnya, kamu sapu yang bagus, dirapikan semua yang ada tadi itu. Terkait dengan yang namanya anak-anaknya dia, diurus semuanya, dimandikan dan segala macamnya, rapi. Itu semuanya khidmat seorang istri terkait dengan sang suami. Itulah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladih. Dan yang namanya wanita sebagai penanggung jawab di rumah sang suami dan terkait dengan anak-anak sang suami. Dikatakan oleh para ulama dalam syarahnya, yakni wanita itulah yang bertanggung jawab untuk mengurusi, mengkhidmat suaminya, mengkhidmat rumahnya, mengkhidmat mengurusi anak-anak. Itu semua adalah pekerjaannya istri, khidmat. Barakallahu fikum. Bahkan ikhwanatina azzaikumullah, lebih daripada itu. Mengkhidmat sang suami terkait dengan perkara-perkara harta benda dia atau harta yang dia miliki. Camkan baik-baik kisah ini. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari wa Muslim dari sahabat Asma radhiyallahu taala anha. Antum tahu yang namanya Asma? Asma bintu siapa ya, ikhwan? Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Antum sudah menyadari bagaimana statusnya Asma ini? Putri Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang paling afdal setelah nabinya. Dengan kesepakatan Ahlus Sunnah. Khalifah pertama. Nah gitu ya. Maka Asma ini putri Abu Bakar. Putri orang yang terbaik setelah nabinya. Putrinya khalifah pertama dalam Islam pejabat. Itu Asma. Tidak ada pada kalian wahai muslimah. Tidak ada pada kalian. Ini fadilah dan keutamaan hanya untuk Asma dan saudara-saudarinya Asma. Asma menceritakan. Tazawwajani Zubair. Saya dinikahi oleh Zubair ibn al-Awam. Radiyallahu ta'ala anhu. Zubair ibn al-Awam termasuk sahabat yang mulia. Barakallahu fikum. Katanya Asma, wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai ghaira farasi. Dan Zubair ini tidak memiliki di bumi ini, hasil bumi ini, tidak memiliki harta, tidak memiliki budak, juga tidak memiliki apa-apa kecuali kudanya saja. Nah, orang yang mulia tapi miskin, miskin, fakir, apa adanya, sederhana keadaannya. Dalam keadaan Asma ini putrinya khalifah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq, tapi suaminya soleh luar biasa. Cuman dalam bab materi tidak punya apa-apa kecuali kudanya. Jamkan baik-baik. Katanya Asma setelah itu, fakuntu u'lifu farasahu wa akfihi mu'natahu wa asusuh. Saya, katanya Asma, saya yang memberi makan kudanya. Saya yang mengurusi segala keperluan kudanya. Aku pula yang mengatur dan mengurusi tetek bengek kudanya. Wadukun nawali nadihihi. Saya pula yang menumbuk-numbuk biji-bijian untuk makanan unta dia. Nadih itu unta yang digunakan untuk mengambil air, baik untuk minum atau untuk ladang atau pertanian. Aku yang numbuk-numbuk biji-bijian untuk makanannya unta dia. Wa u'lifuhu, aku yang ngasih makan untanya. Wa astaqil ma, aku pula mengambil airnya. Wa akhrusu gharbahu, aku pula yang kemudian menjahit timba besar miliknya. Gharba itu timba besar yang digunakan untuk mengambil air. Aku yang menjahitnya. Wa a'jin, aku pula membuat adonan tepung untuk makannya dia. Walam akun uhsinu akhbuz, waktu itu aku tidak pandai membuat roti. Fakana yakhbizu jaratun li minal ansar, sehingga ada tetangga wanita di sebelahku dari kalangan ansar yang membuatkan khubus roti untuk aku. Wa kunna niswata sidqin, dan mereka semua wanita yang jujur. Ngurus siapa ya ikhwan? Ngurus siapa ini? Ngurusi kudanya Zubair. Jaran-jaran kuda. Yang ngeluarkan dari kandang, yang masukkan ke kandang, yang ngasih makan, yang mengurusi segala titik bengek kuda tadi itu siapa? Asma radhiyallahu taala anha. Yang menyiapkan apa makanan untuk untanya, yang ambil air, yang jahit-jahit timba besarnya siapa? Asma radhiyallahu taala. Yang bikin persiapan makan, ngadani roti dan segala macamnya siapa? Asma radhiyallahu taala anha, dibantu oleh tetangga-tetangga wanita. Teruskan lagi. Wa kuntu anqulun nawa min ardi Zubair wa hiya allati aqta'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si thuruthai farsakh. Dan aku juga yang memindahkan, yang membawa biji-bijian hasil ladang tanah milik Zubair. Tanah itulah yang dikaplingkan atau dipotongkan, dikhususkan oleh Rasul untuk Zubair. Jaraknya itu sekitar 2/3 farsah. Bayangkan ya, 2/3 farsah. Satu farsah itu sekian kilo. 2/3-nya jarak yang cukup jauh. Sekian kilo. Siapa yang gotong biji-bijiannya? Asma. Dari tempat yang dekat atau ke tempat yang cukup jauh? Dari ladang yang cukup jauh. Tempat ladang milik Zubair suaminya yang menghasilkan biji-bijian. Dia yang kesana ngambil biji-bijiannya dan yang memikulnya di kepalanya dibawa pulang ke rumah. Siapa yang berbuat demikian ikhwan? Asma radhiyallahu taala anha. Wajitu yauman wan nawa ala ra'si. Suatu hari saya datang dalam keadaan biji-bijian saya panggul di kepalaku. Nah, biasanya perempuan dulu gitu ya. Tempatnya taruh di kepala gitu, jalan gitu ya. Masyaallah. Ya. Falaqiyani annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabih. Ternyata tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui aku, melewati aku, menemui aku, dan beliau bersama dengan sejumlah sahabatnya. Fada'ani, Rasul pun memanggil aku. Faqala ikh, terus mengatakan, ayo, ayo, suruh naik ke belakang kendaraannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al Hadid, panjangnya ikhwan. Barakallah. Camkan baik-baik. Siapa siapa dia ikhwan? Asma radhiyallahu taala anha, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, putrinya khalifah pertama dalam Islam, putri pejabat, putrinya orang yang terbaik. Tetapi yang namanya dia sebagai istri tetap bekerja sebagaimana istri. Ayib mengkhidmat suaminya dengan khidmat yang luar biasa. Tidak hanya mengurusi makanan dan rumahnya, tapi sampai pada tingkat mengurusi kudanya, ontanya, ladangnya, dan lain-lain. Pernah enggak ya ada ummahat salafiyah yang semacam ini? Jawabannya? Kok diem saja? Jawabannya? Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Belum pernah ada. Yang saya bicarakan di Indonesia, ya, kalau di Yaman sana biasa. Nah, barakallahu fikum. Di Indonesia, saya kok belum pernah mendengar ya. Nah, sampai setingkat ini ummahat salafiyah mengkhidmat sang suami. Kalau dulu jarang kuda, kalau sekarang mobil kuda. Ah, Pajero. Panza, segala macamnya itu. Sepeda motor dan yang lainnya, kendaraan ya. Pernah enggak ya ummahat yang ada sekarang ini kemudian dia yang mencuci motor suaminya, ngelap-ngelap motor suaminya supaya kinclong, dia cuci mobil suaminya supaya kinclong, ada nggak ya? Jangan-jangan kalau disuruh sama sang suaminya, dek tolong dek mobil cuci dek, tuh mas itu pekerjaan laki-laki. Wanita itu masak, mas. Kalau masak, iya. Cuci baju, iya. Setrika, iya. Nah, kalau ngurusi mobil, ya pekerjaannya mas kan, itu laki-laki. Masya Allah. Lupa dia dengan hadis ini. Bagaimana Asma radhiyallahu ta'ala anha sampai pada tingkat ngurusi kudanya Zubair, ontanya Zubair, ladangnya Zubair. Jauh. Nah, maka setelah mengetahui ilmu semacam ini, mengetahui hadis-hadis yang semacam ini, para ummahat jangan kemudian, waduh, bakal sengsara saya nanti. Jangan begitu responnya itu. Tapi respon dengan kabul, dengan penerimaan, dengan ikhtiar, tunduk, pasrah, patuh dengan bimbingan syar'i ini. Kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran. Ihtisabul ajr minallah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lumbung pahala bagi kamu. Letak keutamaan kamu, sumber diri kamu sebagai perempuan yang salihah dan kunci surgamu di sini tempatnya. Ini sering saya ulang-ulang kenapa ya, ikhwan? Dikarenakan banyak para ummahat-ummahat itu. Banyak yang ngeluh gitu loh. Hah? Seakan-akan ketika dia melaksanakan pekerjaan semacam itu, bayangan dia kayak babu. Tahu babu ya? Hah? Pembantu rumah tangga. Itu main perasaan, tidak menggunakan bimbingan syariat. Jangan punya perasaan semacam itu. Itu kewajiban kamu sebagai istri. Ingat, sumber pahala kamu di sini. Kerjakan dengan ketulusan dan penuh keikhlasan. Nah, disitulah nanti suami kamu akan tersenyum. Nah, melihat bagaimana sang istri betul-betul mengkhidmat suaminya, khidmat batin, khidmat lahir. Barakallahu fikum. Dijamin insyaallah ta'ala. suami kamu akan semakin sayang, semakin sayang sama kamu, semakin perhatian sama kamu, nah, semakin cinta kepada kamu. Jangan khawatir. Barakallahu. Ini kuncinya, khidmatuz zauj. Paham ini? Kok diem saja ini? Kok diem saja? Paham enggak ini? Saya tambahin sedikit supaya yang para suami jangan senyum-senyum saja ini. Dalam bimbingan Islam, para suami juga dituntut. Para suami juga dituntut untuk membantu meringankan pekerjaan istri dalam rumah tangga. Jangan, wah, itu Ustaz. Itu baru bimbingan Ustaz. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Ustaz. Kemudian dia, ah, santai-santai gitu. Eh, kopinya mana? Nah, ketika sebentar Mas, tuh kan lupa dengan taklim kemarin. Deh, sarapannya udah lapar. Ya ini lagi apa namanya belum dibikin kan, ini lagi ngurusi si kecil ini. Tuh kan. Kok gak langsung gitu loh? Ustaz itu bilang langsung, langsung, yang cerdas gitu. Ya Allah, luar biasa ini para suami ini. Saya perlu kasih tambahannya ya Pak. Bukan saya membela kaum muslimah, bukan. Tapi apa yang disebutkan dalam syariat disampaikan. Kan begitu. Para suami juga dituntut untuk membantu meringankan pekerjaan sang istri. Itu termasuk bentuk mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf. Rumah tangga yang baik dengan cara yang ma'ruf. Itu termasuk ihsan ila zaujah, perbuatan baik kepada istri. Dan subhanallah itu merupakan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ditanya oleh sebagian tabi'in, maka na ya'malu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitih. Wahai ummul mukminin, apa sih yang dikerjakan Rasul dalam rumahnya itu? Pengen tahu. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana ya'malu fi baitihi kama ya'malu rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam rumahnya bekerja, berbuat, melakukan apa yang dikerjakan umumnya laki-laki yang ada. Beliau yang kemudian menambal bajunya sendiri yang robek-robek. Beliau yang kemudian menjahit sendiri sepatunya yang sudah mulai aus. Sebagaimana laki-laki yang biasa. Dikatakan kana fi mihnati ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membantu urusan rumah tangga keluarganya. Fa idza jaa waqtu shalah kharaj. Tapi ketika datang waktu sholat, beliau keluar untuk berjamaah. Yang ini tolong camkan baik-baik wahai para suami. Naam, para istri diwajibkan untuk menservis suaminya lahir batin A sampai Z. Tapi jangan lupa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada laki-laki selaku qawwamuna 'alan nisa, diajarkan untuk membantu meringankan beban keluarga. Rasulullah, ikhwan, Rasul. Antum siapa? Antum siapa? Muslim biasa. Kita sebagai seorang muslim, seorang sunni salafi, tidak hanya mencontoh Rasul dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara sunnah, dalam perkara dakwah, tapi juga harus mencontoh Rasul dalam perkara rumah tangga. Paham insyaAllah ya? Jangan jadi laki-laki yang kokoh Ustaz, kokoh di atas sunnah, akidahnya mantap, sunnahnya mantap, dakwahnya mantap. Jangan lupa rumah tangga juga mantap. Sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul, Rasul. Inilah yang membuat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sosok suami yang sangat dicintai oleh para istrinya. Dikagumi oleh para istrinya. Sebagai seorang Nabi, seorang Rasul yang punya tugas besar untuk menyampaikan risalah Islam. Sebagai seorang pemimpin, penguasa ketika itu yang banyak pikirannya, banyak yang harus diperhatikan, tetap memberikan waktunya untuk keluarga. Paham ya, Pak? Contoh yang satu ini. Sesibuk apapun antum di pabrik-pabrik sana, di perusahaan antum, shift pagi, shift apalagi malam, shift siang, tetap harus ada waktu untuk membantu keluarga. Sesibuk apapun antum, wahai seorang ustaz, wahai seorang da'i, taklim kesana kemari, dauro sana, dauro kemari, undangan sana, undangan kemari, mikirin umat ini, umat itu, syubhat ini, syubhat itu, fitnah ini, fitnah itu, tetap harus punya waktu untuk yang namanya keluarga. Itu contohnya Rasulullah SAW. Fi mihnati ahli. Tentu sebatas waktu yang dimiliki sang suami dengan batas kemampuan sang suami. Itu akan menyenangkan istri kamu. Barakallahu fikum. Itu pula yang membuat istri kamu akan semakin semangat menservis kamu luar dalam. Barakallahu fikum. Dan itu perkara yang ringan insyaallah ya. Barakallahu fikum. Apalagi yang anaknya banyak. Apalagi yang anaknya banyak, masih kecil-kecil. Itu pekerjaan sang istri cukup berat. Barakallahu fikum. Antum datang habis jamaah sholat subuh, zikir-zikir, taklim-taklim, pulang. Biasanya kamu begitu masuk rumah, tercium aroma kopi yang antum sukai itu. Kali itu, buka rumah, mana aroma kopinya dalam hati? Mana aromanya ini? Antum perhatikan, ternyata anak-anak antum ini pada nangis semua ini. Hah? Yang ini rewel, yang itu ngompol, yang segala macamnya. Antum jangan arogan. Itu juga harus cerdas sebagai seorang suami yang baik. Tanggap. Oh, perlu bantuan. Langsung. Nah, sang istri ngurusi si kecil. Kamu ngurusi yang lainnya lagi. Ayo, giring semua anak-anak kamu. Mandikan semua yang bersih dan segala macamnya. Dan yang tenang. Nah, istri kamu selesai ngurusi yang kecil. Nyiapkan kopinya kamu. Ketika dia sedang nyiapkan kopinya, kamu perhatikan. Rumahnya belum disapu, ambil sapu. Kamu yang nyapu rumahnya, bersih semuanya. Masya Allah. Hah? Kemudian duduk yang ngantin. Istri kamu datang membawa kopi dalam keadaan senyumnya tersunging, manis sekali senyumnya itu. Masya Allah. Kopinya itu akan terasa lebih lezat, lebih nikmat. Dikarenakan dia membikinnya dengan berbunga-bunga penuh cinta. Kenapa Ikhwan? Luar biasa suamiku telah meringankan beban pekerjaan. Masya Allah. Luar biasa. Itu pikir baik-baik. Membantu pekerjaan. Tidak ada lagi santai. Tidak ada apa-apa dan segala macamnya. Bantu. Antum perhatikan. Dia mau masak. Antum lihat bajunya masih banyak yang kotor. Belum dicuci dan segala macamnya. Bantu. Bantu. Dek, masak dulu apa? Cuci baju dulu. Maksudnya gimana, Mas? Ya, saya bantu, tenang aja. Tapi kalau masak sih enggak bisa. Ya sudah. Mas cuci, saya masak. Enggak enak, Dek. Kenapa kok enggak enak? Gini aja. Kita cuci baju bersama-sama. Gitu. Apalagi yang belum punya mesin cuci yang gitu ya, yang masih manual. Ayo, berdua. Sudah. Cuci baju berdua. Sambil cuci baju main-main. Itu yang namanya muda apa, yang namanya mula apa, sudah main. Cek. Nah, tuh kasih dia air. Nah, di situ ada suasana yang riang, yang ceria. Dia juga begitu. Udah basah-basahan. Dan ini sekarang memunculkan yang namanya keharmonisan, suasana yang begitu menyenangkan bersama dengan sang istri dalam rumah. Di saat yang sama, pekerjaan rumah tangga itu selesai. Sekedar contoh. Nanti antum bisa kembangkan itu semuanya, ikhwan, dalam rumah tangga antum. Saya jamin antum bakal diservis memuaskan. Tidak ada yang namanya muka-muka cemberut. Yang ini jangan keras-keras. Ya, untuk antum aja ya. Barakallahu fikum. Kenapa ya? Dikarenakan dia tahu suaminya sosok yang betul-betul memperhatikan keluarganya dan betul-betul bertanggung jawab kepada keluarga. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah jam 12:04. 5 menit lagi zuhur. Tidak mungkin saya teruskan. Berhenti dulu. Lanjut apa sudah? Lanjut apa sudah? Lanjut. Sampai jam berapa? Tapi itu saya satu poin, sesungguhnya banyak poin-poin yang lainnya. Dan saya rangkum menjadi satu, dikemas dalam pembahasan khidmatuz zauj. Barakallahu fiik. Dipahami insyaallah? Ya? Dipahami. Insyaallah setelah salat zuhur langsung diteruskan. Barakallahu fiik. Kalau di memungkinkan disebutkan poin-poin yang berikutnya, kalau enggak memungkinkan silakan antum utarakan unek-unek antum. Ya, dalam tanya jawab nanti mungkin ada perkara-perkara yang ingin anda sampaikan. Assalamualaikum. Ini semua ikhwan, sekali lagi ini semua ikhwan bimbingan syar'i. Dari mulai awal sampai akhir yang saya bacakan adalah riwayat hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan perasaan, bukan dengan yang lain-lainnya, dengan bimbingan syar'i. Barakallahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Nafakilahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal habibi.